Angel Sebang Bet Pak Kaji Kokok Salam Sobat-sobat ini Agus lebih Cappuccino Bet Kaji ini on ya. Punya Sai Fulci Arfi yang punya dua cinta Aan Perum juga ya Arman ya Unifon iya Arman ya yang punya Aan juga Salam buat semua sayangi selalu. Wow, buat si Sapi ya. Masih di sini bersama di Angel Studio Cinta tadi spesial.